Hujan balas magruduga, kata dongkang pada girang ya macanda. Ya masa put ngojok balik, terlantas masare kesarengin suaran anggung aneh saling pesautin. Tadi anak megenjekan. Hujan balas magruduga, kata dongkang pada ilang. Nyemas saput ngajang balik, sing nyidang mesare ulian munyin mesin bulldozer nengampangin kuping. Cukup cukup cukup cukup cukup oh. Ingo aten titiange Desan tiang ipi dan asri, memang ken sampun ngelekas. Ake wawangunan samian tebelan umone ketanemin beton. Nenggang malik kepirangi, kumata kumitit nenyang retina. Ane biasa nenyang dongkang pada girang ya macana. Nyama saput ngajak balik, terlantas masari kesarengin suara nanggung aneh saling pesaute. Adi anak megenjega. Nentang malik kepirang mata kumitet nenyang redina. Ane biasa nenyang rengin kulit gedak nanti megidemon. Tapi rasa mata sami dan wentan malik genaring bumi ulian manusia nengar yani. Awas lah. Wah. Kita awas tetap jalan aja. Nyama saput ngajak balik, terlantas masari kesarengin suara nanggung aneh saling. Woi, sudah ya.